فما هو الجواب؟ ما هو الجواب يا أحمد؟ أحمد ابن الحسين، ما هو الجواب؟ هو أحمد ابن الحسين وكنيته أبو بكر رحمه الله تعالى. Kalau ada yang bertanya siapa nama yang balik haki, namanya adalah Ahmad bin Hussein Abu Bakar rahimahullah ta'ala. وبهذا القدر نكتفي وفقنا الله إياكم فيما يتعلق بمادة الفقه من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كتاب الطهارة باب المياه. Dan dari sini telah cukup pelajaran dari ilmu fikih dari kitab bulughul maram dari bab taharah. وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدرس الثاني من دروسنا في سلسلة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه وفي أولى هذه الرسائل في الأصول الستة. Dan kita akan pindah kepada درس yang kedua yaitu درس silsilah yaitu rentetan daripada pelajaran-pelajaran yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab Al-Najdi dan dia adalah termasuk pembaharu dalam sunnah Nabi SAW. Wa qabla an nadkhula fi al-asli al-awwal min hadhihi al-usul nadhkuru ba'd al-asilati fima yata'allaqu bid-dars al-madhi. Dan sebelum kita masuk pada pokok yang pertama, kita akan bertanya tentang pelajaran yang telah lewat. Qaul al-musannif min a'jabi al-ujab وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول فلماذا كان هنالك العجب ولماذا تعجب المصنف العجب الشديد فما هو الجواب؟ أحسنت وذلك أن هنالك أمورا وضحها القرآن وهي بينة ومع هذا غلط فيها كثير من الناس وفيهم أذكياء وعقلاء من بني آدم. Yang pertama adalah yang termasuk perkara yang sama, sangat mengherankan dan banyak dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah SWT berkaitan dengan usul sitah ini. Kenapa disebutkan di sini adalah perkara yang sangat mengherankan? Jawabannya adalah bahwa di sana ada perkara-perkara yang jelas-jelas dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ini adalah perkara yang sangat jelas, akan tapi masih banyak manusia yang salah. Bahkan di antara mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Soal tsani, man al-qa'il la'ana Allahu adh-dhaka'a bila iman wa radiya Allahu 'anil baladati ma'a at-taqwa. أحسنتم الإمام الذهبي. السؤال الثالث والأخير الغلاب هل هو من أسماء الله عز وجل؟ أحسنتم ليس هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى فلم يثبت في ذلك دليل على أنه من أسماء الله عز وجل وإنما هذا من باب الإخبار والآية فيها قول رب العالمين عز وجل والله غالب على أمره. Kemudian pertanyaan kedua adalah dari perkataan Imam Az-Zahabi, Allah melaknat orang-orang yang cerdas tapi tidak iman dan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang bodoh tapi memiliki ketakwaan. Dan yang ketiga adalah al-ghulab apakah termasuk sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah? Jawabannya adalah tidak termasuk dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. بعد تلك المقدمة الوجيزة من المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ذكر أول أصل من الأصول الستة التي غلط فيها كثير من الناس مع أنها موضحة في كتاب الرحمن سبحانه وتعالى. Kemudian disebutkan dari pokok yang pertama di perkara-perkara yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, akan tapi masih banyak di antara manusia yang terjadi kesalahan. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihi al-aslul awal إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، أي هذا الأصل الذي أخطأ فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. قال: وبيان ضده، بيان ضد الإخلاص ما هو؟ قال: الذي هو الشرك بالله عز وجل. Berkata rahimahullah ta'ala, asal yang pertama bahwasanya agama yang mulia ini adalah keikhlasan diri kepada Allah SWT semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini adalah pembahasan yang jelas banyak di antara manusia yang cerdas itu salah, dan juga mereka-mereka orang-orang yang berakal salah dalam permasalahan ini. Dan juga bayan penjelasan lawan daripada ikhlas sendiri yaitu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahmatullahi taala alaihi wa kaunu akthar al-Qur'an ay akthar al-adillah fi bayan hadha al-asl min wujuhin syatta. Dan perkataan beliau wa kaunu akthar al-Qur'an, jadi keberadaan kebanyakan daripada Al-Qur'an penjelasan dalam pokok ini dari sisi-sisi yang datang beraneka ragam. Bima'na anna al-Qur'an qad waddaha hadha al-asl al-'azim wa huwa al-ikhlas wa at-tahdhira min diddihi alladhi huwa ash-shirk. Waddahahu wa bayyanahu wa jami'u wa aktharu al-adilla fi al-Qur'an fi bayan hadha al-asl. Wa ma'a dhalik بعض الناس لم يوفق لهذا الأمر العظيم فلم يكن من المخلصين بل وقع في الشرك بالله عز وجل رب العالمين. Pengertian daripada ini adalah bahwasanya dalam Al-Qur'an itu sendiri dijelaskan banyak sekali permasalahan ikhlas dan juga tahdziran, peringatan dari masalah kesyirikan. Dijelaskan banyak sekali dalam Al-Quranul Karim, bahkan kebanyakan berisi tentang al-ikhlas. Namun demikian banyak di antara manusia yang tidak mendapat taufik dengan perkara ini, sehingga mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru sebaliknya mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Wa yuwaddihu dhalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Madarijus Salikin qala fa innal Qur'an القرآن إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا هو التوحيد العلمي الخبري. Dan dijelaskan oleh Imam Qayyim dalam kitab Madarij Salikin bahwa dalam Al-Quran itu banyak pengkhabaran-pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya juga, nah, perbuatan-perbuatannya. Qala وإما دعوة إلى عبادته وحده جل وعلا لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه. قال وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي. Dan juga dijelaskan tentang seruan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan dengan suatu apapun, dan juga melepaskan dari semua dalam ibadah-ibadah sunnah Allah, dan ini termasuk tauhid dari iradi talabi. Qala wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi jalla wa ala. Qala fa hiya huquq at-tauhid wa mukammilatuhu. Demikian pula terkadang dijelaskan tentang perintah dan juga larangan dan pengharusan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk penyempurnaan. Qala wa imma khabarun ay ayat fiha ikhbar an karamati Allah li ahli tauhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil ukhra fa huwa jazaa'u tauhidihi. Demikian pula terkadang isinya adalah berita, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid, apa yang mereka lakukan di dunia, dan juga Allah memuliakan mereka-mereka nanti di akhirah. فقال وإما أدلة خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم عز وجل في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة أي في الآخرة من العذاب. قال فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. Demikian pula terkadang berisi dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang mereka-mereka yang melakukan kesyirikan dan apa yang telah Allah lakukan kepada mereka dari balasan-balasan berupa azab, dan ini termasuk dalam khabar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Thumma ba'da hadha al-bayan qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fal Qur'an kulluhu fi at-tauhid wa huquqihi وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya berisi tentang tauhid, yaitu untuk apa, tentang hak-haknya dan balasan-balasannya, dan juga keberadaan mereka-mereka yang melakukan kesyirikan serta balasan-balasannya. Wahwa نفس كلام الإمام النجدي رحمه الله تعالى في هذا الأصل حيث قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة أي العوام. Dan ini semisal dengan ucapan dari Syekh Muhammad bin Wahab An-Najdi bahwa pada asalnya keberadaan Al-Qur'an itu kebanyakan penjelasan dari semua perkataan-perkataan yang berisi tentang tauhid yang bisa difahami oleh orang-orang yang paling bodoh dari orang-orang awam. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala thumma lamma sara ala akthar al-ummah ma sar ay min al-jahl wal-bu'd an al-'ahd al-awwal وعن السلف الصالح وحالهم أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Kemudian beliau menyatakan setelah keberadaan manusia itu jauh dari para salafus soleh, orang terdahulu, maka syaitan menampakkan bahwasanya keikhlasan itu sendiri adalah bentuk mengurangi keberadaan daripada orang salihin dan juga mengurangi daripada hak-hak mereka. Ini yang dimasukkan dengan ikhlas menurut nama mereka yang ditampakkan oleh syaitan, jadi mengurangi orang salihin dan kadar kedudukan mereka ini. فهذا من تلبيس إبليس وأيضا من أساليب شياطين الإنس والجن. Termasuk tipu daya daripada iblis, ini merupakan upaya daripada pemutarbalikan yang dilakukan oleh nama iblis. فصور عباد الله الصالحين المخلصين الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى بأنهم أعداء الأولياء. Kemudian syaitan menggambarkan bahwasanya enam ibadah yang ikhlas adalah beribadah kepada orang salihin, dan menggambarkan bahwasanya mereka-mereka yang memusuhi orang salihin, tidak mau beribadah kepada orang salihin, merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. وصور لهم أيضا الموحدين لله سبحانه وتعالى والمؤمنين في صورة المقصرين في حق الأولياء وأصحاب القبور. Dan juga syaitan memberikan pemahaman bahwasanya namanya orang-orang bertauhid. Jadi orang bertauhid, ya mereka tidak bertauhid dengan sebenarnya adalah mereka-mereka yang tidak menghormati kadar keberadaan orang-orang salihin dan juga tidak mengikuti dari mereka. فَإِذَا وُجِدَ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ ويخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده ويدعو الناس إلى ذلك شياطين الإنس والجن من عباد القبور قالوا هذا عدو للأولياء. Maka jika ada seorang yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan memberikan gambaran dari kalangan jin dan manusia bahwa orang ini adalah merupakan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالُوا هَذَا يُحَارِبُ الصَّالِحِينَ. Dan mereka mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang memerangi orang-orang salihin. وَهَكَذَا لَمَزُوهُ وَتَكَلَّمُوا فِيهِ افْتِرَاءً وَكَذِبًا. Demikian pula mereka menyepelekannya, menghinakannya, dan juga membicarakannya, bahkan menuduhnya dengan perkara-perkara yang tidak ada pada dalam diri mereka. وَصَوَّرُوهُ لِلنَّاسِ وَالْعَوَامِ فِي صُورَةٍ مُخِيفَةٍ وَبَشِعَةٍ. Dan mereka juga menggambarkan kepada manusia dengan gambaran yang sangat menakutkan dan betul-betul wasiyah, gambaran yang menyeramkan. وحذروا الناس منه ونفروا عنه وعن دعوته وقالوا احذروا هذا وهابي هذا وهابي. Dan juga mereka mengatakan kepada manusia, hati-hatilah dengan orang ini, karena ini adalah orang Wahabi. Hati-hatilah orang ini, karena orang ini adalah Wahabi. فصوروا الموحد لله سبحانه وتعالى في صورة شيء مخيف جدا. Mereka menggambarkan bahwasanya orang bertauhid ini adalah orang yang betul-betul ditakuti. Orang-orang yang menakutkan, sangat menakutkan. وَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ أَبَدًا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ وَحِدُ اللَّهُ اُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ. Padahal dia tidak mengatakan, tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali. Dia hanya mengatakan, berkata Allah SWT, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersabda Rasulullah SAW. وَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ يَدْعُوا إِلَى مَا دَعَى إِلَيْهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ. Dan dia juga tidak memiliki dosa, kecuali dia hanya mengajak manusia untuk menyeru sebagaimana dakwahnya para rasul. وَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ إِلَّا أَنَّهُ دَعَى النَّاسَ إِلَى الْإِخْلَاصِ. Bahkan dia juga tidak punya dosa, dia hanya mengajak manusia untuk melakukan keikhlasan. لكن الشيطان كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيطان أظهر الإخلاص وصور المخلصين في صورة تنقص ومتنقصين للصالحين. Akan tapi syaitan sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi, Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab An-Najdi, bahwasanya syaitan menampakkan ikhlas yang sebenarnya adalah yang namanya orang yang ikhlas, jadi orang yang tidak merendahkan dari mereka-mereka orang salihin. قال رحمه الله تعالى وأظهر لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين ومحبة أتباعهم. Dan dia juga menampakkan kepada mereka bahwa kesyirikan kepada Allah adalah bentuk kecintaan kepada orang salihin dan kecintaan kepada mereka para pengikutnya. فالشيطان زين لهم أعمالهم فزين لهم دعاء غير الله سبحانه وتعالى وزين لهم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل بأن هذا العمل مع أنه شرك بأن هذا العمل إنما هو علامة على محبة الصالحين وعلى تقدير الأولياء وأصحاب القبور. Syaitan menghiasi amalan-amalan mereka bahwasanya orang yang menyeru kepada selain Allah dan juga beristighatsah minta bantuan dalam perkara genting yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah sebenarnya daripada amalan kecintaan kepada orang salihin dan juga kepada mereka para pengikutnya. Faman kana yaqul ya Muhammadah ya Aliyah ya Husainah qal hadha muhibb li Muhammad wa muhibb wa mu'azzim li Ali wa hakadha lil Husain. Maka barang siapa yang dia menyeru wahai Muhammad, wahai Ali, wahai Husain, maka dikatakan orang ini adalah mencintai Muhammad, mencintai Ali dan mencintai Husain. Wa man kana yaqul ya Jailani aghithni wa yad'u ashab al-qubur wa yushrik billah sawwarahu asy-syaitan bi anna hadha bi annahu muhibb li ha'ula'i salihin wa bi annahu mu'azzim li ha'ula'i al-mayyitin. Maka barang siapa menyeru ya Jailani, berikan bantuan kepada saya, ia menyeru kepada penghuni-penghuni kuburan, maka syaitan memberikan perhiasan bahasa ini adalah orang yang mencintai orang salihin dan mereka ini orang yang mengagungkan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, yang menjadi mayit. وَذَلِكَ كُلُّهُ شِرْكٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَرَامٌ لَا يَجُوزْ مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ. Yang demikian ini adalah termasuk kesyirikan, dan ini haram, tidak boleh dilakukan, yang termasuk kezaliman yang paling besar. وصور الموحدين كما تقدم في صورة أعداء للصالحين. Dan menggambarkan tentang orang-orang yang bertauhid bahwa mereka ini adalah musuhnya orang-orang salihin. ولا زال جنود الشيطان من الإنس والجن يسلكون هذا المسلك. Dan senantiasa syaitan dari tentara-tentara syaitan dari kalangan jin manusia menempuh jalan ini. فمن كان يدعو إلى التوحيد والإخلاص والسنة صوروه في صورة مبغض لمن للأولياء والصالحين ولأئمة الدين. Maka barang siapa yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada keikhlasan, menyeru kepada sunnah, maka syaitan menggambarkan bahwasanya dia ini adalah orang yang membenci kepada wali-wali Allah, membenci orang salihin dan juga membenci kepada pemimpin-pemimpin agama. Wa anna man da'a ila asy-syirkiyyati wal umur al-muharrama wa ziyarat asy-syirkiyyah wal bid'iyyah wa hakadha ila ad-dhalalat sawwarahu asy-syaitan bi anna hadha mu'azzim liman mu'azzim lil awliya wa mu'azzim aidan li a'immati ad-din. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada perkara-perkara yang haram, menyeru kepada bid'ah-bid'ah, menyeru kepada kesesatan, maka syaitan menggambarkan bahwasanya orang ini adalah orang yang mengagungkan para wali dan mengagungkan kepada para pemimpin-pemimpin agama. Wa hadza kulluhu min talbis iblis wa min khatawat asy-syaitanir rajim. Ini semua termasuk talbis iblis, tipuan daripada iblis dan merupakan langkah-langkah daripada syaitan. وقد ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لما كان داعيا إلى التوحيد وإلى الإخلاص ومحذرا من الشرك وعبادة القبور اتهم بهذه التهمة التي سمعتموها. Nah, disebutkan dalam terjemah Syekhul Islam Taimiyah tatkala beliau menyeru kepada tauhid, menyeru kepada keikhlasan dan juga memberikan peringatan perkara-perkara kesyirikan, maka dia dituduh dengan tuduhan yang sebagaimana tuduhan tersebut di atas tadi. Wajtama'a aydan ulaika alladhina yattabi'una hadhihi syubha asy-syaitaniyah ijtama'a unasun katsirun fi zamanah wa dhahabu ila as-sultan fi ayyamihim ijtama'a jam'un kabirun wa ghafir ثم إذا بهم يصلون إلى السلطان ويصيحون وينادون. فأرسل لينظر ما الأمر لينظر له ما الأمر. فقيل له هذا ابن تيمية. فقال ماذا فعل؟ قالوا إنه يسب ويتنقص الصالحين يتنقص الصالحين ويضع من قدرهم. Telah berkumpul banyak waktu itu di zaman Syekh Islam Taimiyah, bahwasanya mereka rombongan banyak datang kepada pemerintah. Mereka mengadu kepada pemerintah. Ini di zaman beliau mereka menyuarakan bahwasanya Syekh Islam Taimiyah ini membenci kepada orang salihin dan juga merendahkan kadar atau kedudukan mereka ini. Maka dari Walil Amr mengutus untuk melihat apakah benar bahwasanya Syekh Islam itu melakukan perkara tersebut di atas tadi. Wa aidan fi zamanina man kana yad'u ila sunnah wal manhaj as-salafi tajidu min syayatin al-ins wal jin man yuhadhdhir wa yunaffir wa yusawwir an hadha min alladhina yasubbun ويتكلمون في العلماء ويشتمون مع أنه لا يفعل ذلك أبدا إنما ينصح للمسلمين ويقول هذه سنة وهذه بدعة إلزموا السنة واحذروا من البدعة ويقول هذا منهج السلف وذاك منهج الخلف اتبعوا وسلكوا منهج السلف وابتعدوا واحذروا من منهج الخلف ويقول هذه طريقة السلف وهذه حزبية اتبعوا طريقة السلف واحذروا من الحزبية فالشياطين من شياطين الإنس هؤلاء يصورون أن الدعاة الناصحين وأن الصالحين الموجهين أن هؤلاء يسبون ويغتابون الناس ويتكلمون في أعراضهم ويفرقون الأمة هذا كله حرام لا يجوز. Demikian pula di zaman kita sekarang ini. Di antara mereka dari kalangan jin dan manusia kita dapatkan mereka mentahdir orang-orang yang menyeru kepada tauhid dengan gambaran-gambaran bahwasanya mereka ini mencela para ulama dan juga mereka melakukan perkara-perkara yang merendahkan kadar dari para ulama padahal dia tidak melakukan kecuali mengajak manusia untuk mengikuti sunnah dan mentahdir bidah, mengajak manusia untuk mengikuti langkahnya orang terdahulu dan mentahdir langkahnya orang yang belakangan dan dai tersebut juga mengajak manusia untuk mengikuti jejaknya orang salaf dan menghindari atau menjauh dari perbuatan hizbiyah. Ini semuanya dai yang salihin, jadi mereka terus berupaya untuk memberikan gambaran yang jelek bahwasanya mereka ini adalah suka ghibah. Demikian pula menjatuhkan kadar daripada ulama, ini semua adalah haram. Wa hakadha yusawwirun al-mar'ah al-muhtashimah dhati al-hijab al-shar'i al-fadfad alladhi yasturuha bi anna hadhihi al-mar'ah mutashaddidah wa bi annaha متزمتة وبأن هذه لا تصلح إلا في العصر الحجري ليست متطورة وليست انفتاحية فيحذرون ويشوهون صورة المرأة العفيفة المؤمنة الصالحة المحتجبة. Demikian pula perempuan-perempuan yang berhijab hijab dengan hijab yang syar'i. Mereka mengatakan bahwa ini perempuan yang tasyaddud, perempuan yang berlebih-lebihan, perempuan yang ketinggalan zaman dan ini tidak pantas kecuali pada masa bebatuan itu yang di Arab sana, lain termasuk perempuan yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi mereka menjatuhkan keberadaan wanita-wanita yang berhijab tersebut padahal ini adalah wanita yang menjaga dirinya, wanita yang menjaga hijab dan juga semisal dengan itu. Ma'a anna al-hijab wajib amara Allah 'azza wa jalla bih wa at-tabarruj wa as-sufur haramun la yajuz. Padahal hijab itu sendiri adalah wajib dan Allah mengharamkan bagi mereka untuk tabarrud dan juga bepergian sendiri tanpa adanya mahram. Lakinna dhalika al-qaul innama huwa min talbis asy-syaitan 'iyadan bir-rahman. Kata ini adalah termasuk daripada talbis syaitan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari talbis mereka ini. Naktafi bihadzal qadr wa nas'al min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukup sampai di sini, kita minta kepada Allah semoga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin. Assalamualaikum. Ijabatu an aslan. Ba'da salam. Ba'da salam.